La la la la la la la la la la la la la la la la la. Coba tangannya dilambaikan ke kiri dan ke kanan semuanya. Semua rata. Mas Sodik. Aku sadari betapa berharga cintamu, melawan dalam ketiadaan, melawan getir hidup tanpamu. Bukan tangan kau yang minta perpisahan kita dahulu. Bisa kembali kau buka Pemalang, luar biasa. Kita nyanyi yuk, nyanyi bareng-bareng suaranya ya. Asik. Ayo tak hitungin bareng-bareng. Siji loro telu. Sungguh aku salah membuat hatimu terluka. Takkan ku sia-siakan kembali untuk selamanya. Sungguh tak tertahan berlinang air mata, hasrat tuh kembali merangkai cinta tuh selamanya. Cocok gak? Bukankah engkau yang minta perpisahan kita dahulu? Bisa kembali kau buka luka lama yang telah terbentuk. Terima kasih. Aku ba. Kau deh, kau sama woi. Sungguh aku salah membuat hatimu terluka. Takkan ku sia-siakan kembali cinta tuk selamanya. Sungguh tak tertahan berlinang air mata, hasrat tuk kembali merangkai untuk selamanya. Simpan saja cintamu karena aku tak ingin mengulang kembali luka lama. Pemalang luar biasa. Sungguh aku tak kita berdua. Takkan mungkin kita bersatu. Asik gak? Asik gak Monata?